Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida thumma 'amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan dari pembahasan seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan haji dan umrah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan sebagian masalah yang ketiga, atau sudah kita bacakan masalah yang ketiga atau poin yang ketiga, bahwasanya haji itu wajib dikerjakan satu kali dalam hidup kita. Ada yang selebihnya para ulama telah bersepakat hukumnya sunnah. Dan juga pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan sebagian masalah yang keempat atau poin yang keempat dari kitab ini, dari syurutul hajj, syarat-syarat haji. Adapun syarat-syarat haji telah kita sebutkan secara umum ada lima syarat yang disebutkan oleh para ulama, dan sebagian para ulama menyepakatinya. Seorang itu wajib haji atasnya apabila telah terpenuhi lima syarat. Yang pertama adalah al-Islam, kemudian yang kedua adalah berakal, kemudian yang ketiga adalah al-bulugh, sudah baligh, sudah dewasa, kemudian yang keempat adalah al-hurriyah, merdeka, kemudian yang kelima adalah al-istita'ah, yang kelima adalah mampu. Kita selesaikan apa yang dimaksud dengan istita'ah di sini. Disebutkan oleh mu'alif di sini syarat yang kelima, liqaulihi al-istita'ah liqaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban haji itu dibebankan kepada manusia untuk Allah Subhanahu wa taala man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu menuju ke sana. Di sini disebutkan istita'ah, maka para ulama menyebutkan syarat yang kelima dari syarat wajib haji adalah al-istita'ah. Hanya saja yang perlu kita bahas apa yang dimaksud dengan istita'ah di sini. Disebutkan oleh mu'alif di sini, fa ghairul mustati'i malian bi an kana la yamliku zadan yakfihi wa yakfi may ya'uluh. Maka seorang yang tidak mampu secara harta, yaitu dia tidak memiliki bekal yang bisa mencukupi dirinya dan mencukupi orang yang ditanggungnya, au kana la yamliku rahilatun rahilatan tuwasiluhu ila makkata wa tariduhu, atau dia tidak memiliki kendaraan yang bisa menyampaikan dirinya ke Mekah dan yang membawa dia kembali ke daerahnya. Apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini, ini diantara pendapat sebagian para ulama. Sebagian para ulama, yakni jumhur ulama, mereka berpendapat yang dimaksud dengan istita'ah di sini adalah istita'ah maliyah, istita'ah dalam segi harta, ya. Dan harta yang dimaukan di sini adalah na'am, yaitu bekal yang bisa mencukupi dirinya dan yang bisa mencukupi keluarga yang ia tinggalkan. Kemudian ditambah lagi, yaitu dia memiliki kendaraan yang bisa menyampaikan dirinya ke Mekah. Ini pendapat sebagian para ulama. Kalau tidak salah pendapat jumhur ulama. Mereka berpendapat yang dimaksud dengan istita'ah di sini adalah istita'ah dalam hal harta ditambah dengan kendaraan yang bisa mengantarkan dirinya ke Mekah dan mengembalikannya. Ini pendapat sebagian para ulama. Sebagian lain disebutkan di sini, ya, au badaniyan bi an kana syaikhan kabiran. Dan seorang yang tidak mampu secara fisik, ya, naam, yaitu seorang yang lanjut usia, maka di sini, ya, mu'alif di sini menyebutkan, ya, pendapat yang lain dari pendapat-pendapat para ulama. Sebagian, ya, para ulama berpendapat, ya, tidak hanya dia mampu secara harta dan memiliki kendaraan yang bisa menyampaikan dirinya ke Mekah, ya, dia harus juga memiliki kemampuan fisik, kemampuan jasmani. Ini pendapat sebagian para ulama. Jadi khilaf di kalangan para ulama tentang istita'ah dalam haji. Sebagian berpendapat cukup dia memiliki harta dan kendaraan yang bisa menyampaikan dirinya ke Mekah, walaupun fisiknya tidak memadai, maka tetap wajib dia menunaikan haji. Sebagian lagi berpendapat, ya, naam, dengan tambahan dia harus memiliki fisik yang baik. Ya, oleh sebab itu seorang yang sudah tua, naam, disebutkan di sini au maridon wala yatamakkan minar rukubi wa tahmilu masyaqqas safar, atau dia sakit dan tidak mampu untuk berkendaraan, ya, dan memikul beban safar, juga tidak diwajibkan. Ini pendapat sebagian para ulama, ya, sebagian mempersyaratkan tidak hanya dia memiliki harta, ya, memiliki bekal yang bisa menyampaikan dirinya ke Mekah, dia juga harus memiliki fisik yang bagus. Oleh sebab itu sebagian para ulama berpendapat tidak diwajibkan seorang yang sudah tua renta atau dia sakit berat, ya, untuk berhaji karena dia tidak mampu dari segi fisik. Naam. Hanya saja sebagian para ulama, naam, mereka berpendapat membolehkan, ya, bagi seorang yang memiliki harta kemudian secara fisik dia tidak mampu haji, diperbolehkan untuk dibadalkan. Ya, diperbolehkan untuk dibadalkan. Ya, mungkin dia sudah cacat menahun, ya, tidak memungkinkan lagi untuk dia haji. Ya, sudah diponis sakitnya parah. Naam, maka sebagian para ulama membolehkan untuk dia dibadalkan. Ya, badal haji. Yakni orang lain yang mengerjakan hajinya. Dengan syarat yang telah disebutkan oleh para ulama, seorang boleh membadalkan haji dengan syarat dia haji terlebih dahulu. Ini diantara syarat badal. Ya, boleh seorang menghajikan orang tuanya yang sudah tidak mampu. Ya, atau memang sudah wasiatnya misalnya. Ya, wasiat orang tuanya. Naam. Boleh dia menghajikan orang tuanya, tapi dengan syarat yang disebutkan oleh para ulama, dia harus haji terlebih dahulu. Karena tidak sah, tidak diperbolehkan seorang menghajikan orang tuanya dalam keadaan dia belum berhaji. Karena, nah, mengerjakan haji itu wajib untuk dirinya terlebih dahulu, baru orang lain. Karena membadalkan haji itu hukumnya sunnah. Ya. Membadalkan haji orang lain itu sunnah, bukan wajib bagi dirinya. Oleh sebab itu diantara syarat yang disebutkan oleh para ulama, boleh kita membadalkan, menggantikan haji kedua orang tua kita, ya, naam, yang tidak memungkinkan lagi haji, dengan syarat kita sudah pernah haji. maka tidak dibenarkan, ya, tidak sah tatkala seorang menghajikan ibunya atau bapaknya dalam keadaan dia belum pernah haji. Ya. Kemudian disebutkan oleh mu'alif di sini, aw kana tariqu ilal haji ghairu aminin, di antara penghalang-penghalang haji, ya, atau jalan yang menuju kepada haji itu tidak aman. Ya, ini juga menggugurkan kewajiban haji. Ya. Naam, apabila jalan yang menuju ke Mekah itu tidak aman, mungkin perang berkecamuk misalnya. Ya, tidak memungkinkan pesawat, ya, itu mendarat di negeri Saudi Arabia. Ya. Maka hal ini diantara, ya, uzur-uzur syar'i yang memperbolehkan seorang tidak berhaji walaupun dia memiliki harta. Ya, badannya bagus, fisiknya bagus, qaddarullah wa masya fa'al, ya, negara tidak aman, tidak memungkinkan. Maka dalam hal ini, ya, boleh dia tidak menunaikan haji karena uzur yang syar'i. Kemudian dicontohkan juga di sini, ka'ayyaku nabihi kutu'u turuk, ya, seperti di jalan itu banyak perampok. Ini juga diantara uzur yang syar'i. Ya, diperbolehkan seorang tidak mengerjakan haji kalau, ya, di jalan itu banyak perampok, banyak penyamun, banyak begal misalnya. Awwabaun atau wabak, ya, musibah, penyakit. Ya, sebagai contoh sekarang ini wabah corona. Ya, mungkin dia sudah daftar haji, sudah jauh-jauh hari, mungkin sudah gilirannya tahun ini, tahun 2020. Secara fisik juga fisiknya bagus, sehat. Qadarullah wa masya fa'al. Ya, tahun 2020 terjadi wabah corona sehingga pemerintah memutuskan, ya, tidak memberangkatkan, ya, jamaah haji tahun ini. Dan juga, ya, pemerintah Saudi ternyata sudah menutup akses untuk negara lain untuk khusus tahun ini. Maka ini juga termasuk uzur yang syar'i. Ya, karena seorang itu tidak mampu ke sana karena wabah. Au ghairu dzalika mimma yakhaful haju ma'ahu ala nafsihi wa malihi, atau uzur-uzur yang lainnya dari apa-apa yang dikhawatirkan oleh seorang jemaah haji, baik atas dirinya maupun atas hartanya. Fa innahu la yajibu alaihil hajju hatta yastati'a, maka sesungguhnya tidak wajib atasnya haji sampai dia mampu. Waqad qala ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah membebani seorang jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Ya, begitu juga dalam ayat-ayat lain, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr, Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk kalian kemudahan, ya, tidak menghendaki kesulitan. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan agama ini menjadi berat untuk kalian. Jadi kalau kita tidak mampu melaksanakannya, maka gugur kewajiban kita. Wal istita'ah minal wus'i alladhi dzakarahullah, dan istita'ah itu kesanggupan itu, ya, istita'ah itu termasuk kesanggupan yang Allah sebutkan dalam ayat itu. Wa minal istita'ati fi hajjil mar'ah, dan termasuk istita'ah yang wajib dimiliki oleh seorang perempuan yang ingin berhaji, wujudul mahram alladhi yurafiquha fi safaril hajj, yaitu adanya mahram yang bisa menemaninya pada saat haji. Dan ini sebagian para ulama memasukkannya dengan syarat yang keenam. Syarat yang keenam, ya, bagi seorang yang ingin haji dari kalangan wanita, maka harus ada mahram. Ya, harus ada mahram. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, dan ini alhamdulillah telah dibahas oleh para ulama, apa hukumnya seorang perempuan yang haji tanpa mahram? Ya, apa hukumnya perempuan yang haji tanpa mahram? Ya, mungkin karena kejahilannya, ya, ketidaktahuannya tentang ilmunya, tentang hukumnya, bahwasanya safar itu tidak boleh, ya, tanpa mahram, atau karena hawa nafsunya, padahal dia tahu hukumnya tidak boleh safar kecuali bersama mahram, tetap saja dia memaksakan. Lalu apa hukumnya? Ya, hukum seorang perempuan haji sendirian, ya, tanpa mahram. Ya. Naam, telah dibahas oleh para ulama, hukum hajinya sah. Nanti akan disebutkan juga. Hukum hajinya sah, tapi dia berdosa. Ya. Karena ya, mahram di sini sebagian para ulama tidak memasukkannya ke dalam syurutu siha, syarat sah haji. Ya. Sebagian para ulama menyebutkan syarat sah haji itu ada dua, al-islam, al-akal. Muslim dan akal. Dari lima syarat tadi, itu ada syurutu siha, syarat sah haji. Syarat sah haji itu ada dua. Yang pertama adalah muslim, yang kedua berakal. Sisanya, ya, itu adalah syarat penyempurna. Ya, syurutul wujub. Oleh sebab itu, kalau seandainya naam, ya, seorang tidak terpenuhi syarat, ya, al-buluh, al-hurriyah, al-istita'ah, terus dia memaksakan haji, maka tetap sah hajinya. Ya, tetap sah hajinya. Sebagaimana yang telah kita contohkan, seorang yang belum baligh, dia haji, hajinya sah. Ya, walaupun tidak terpenuhi baligh. Hanya saja, haji tersebut tidak mencukupi hajatul Islam. Oleh sebab itu, tak kala dia dewasa, ya, tetap dia harus berhaji lagi. Ya. Begitu juga seorang budak. Ya, seorang budak misalnya dia memaksakan haji. Apa hukum hajinya? Tetap sah. Ya, tetap sah. Begitu juga dibahas oleh para ulama, seorang yang tidak mampu haji tapi memaksakan haji. Bisa tidak? Bisa. Seperti tetangga-tetangga negara Saudi Arabia. Sebagai contoh penduduk Yaman. Ya, penduduk Yaman sangat mudah haji ke Saudi Arabia. Mungkin dia berjalan kaki, ya, tanpa bekal. Ya, mungkin dia mencari bekal di perjalanan atau meminta-minta misalnya. Walaupun itu tercela. Ya. Nah, lalu apa hukumnya? Dalam keadaan dia tidak mampu, tidak memiliki bekal, tapi memaksakan haji dari negeri Yaman berjalan kaki misalnya. Ya. Telah dibahas oleh para ulama, maka hukum hajinya sah. Ya, karena istita'ah di sini ya tidak termasuk syurutu siha. Syurutu siha itu hanya ada dua. Ya, al-islam wal-akal. Kalau seorang ya yang berhaji itu bukan muslim tidak sah. Kalau dia tidak berakal juga tidak sah. Oleh sebab itu, ya, sebagian para ulama menyebutkan ya, takala tidak terpenuhi al-istita'ah, begitu juga seorang perempuan berhaji tanpa mahram, maka hajinya tetap sah. Hanya saja bagi seorang perempuan yang berhaji tanpa mahram, ya hajinya sah, tetapi plus, ada plusnya, dia berdosa. Ya, dosa dari segi ya safar keluar rumah tanpa mahram. Ya, haram hukumnya seorang perempuan keluar rumah ya tanpa mahram. Ya, kalau zaman sekarang ini ya sudah sangat sedikit yang memperhatikan ini. Ya. Secara umum ya naam dari kalangan kaum muslimin awamun nas. Biasa seorang gadis ya anak perempuan, ibu-ibu sendirian ke pasar, ke mall, ke kantor atau ke mana saja. Ya. Begitu juga sebagian ya as-salafiyah. Ya. Tidak sedikit yang keluar rumah tanpa mahram. Bahkan yang miris bagi kita, ini sebagai nasihat untuk kita pribadi dan salafiyah secara umum ya, wasalafiyin, banyak sekali yang sudah ya naam bermudah-mudahan ya keluar rumah. Ya, padahal bisa dia nitip dengan suaminya ya belanjaan, atau dia belanja menunggu suaminya pulang ya tanpa harus dia pergi sendiri ke warung, ya. Bahkan zaman sekarang lebih keren lagi, ya, pakai motor, ya. Yang lebih hebat lagi, hebat di sini tanda kutip ya, hebat negatif. Yang lebih miris lagi, ya, seperti pembalap, ya. Ibu-ibu umat seperti pembalap. Kita saja pada saat di jalan, ya, dibalapinya. Subhanallah, ini siapa ini? Ya, ngalahkan pembalap, ya. Balap 1, 2, 3, ya, ngegas, ya. Bukan hanya motoran biasa, enggak, tapi seperti pembalap. Ya, sudah motoran enggak boleh tanpa mahram. Kalau ada mahram enggak masalah. Sama suaminya kah? Atau sama anak laki-laki yang sudah besar? Ya. Ini lebih parah lagi, sudah tanpa mahram, yang kedua ngebut lagi. Ya, bagaimana kalau misalnya terjatuh misalnya kan? Ya. Ya, tersingkap auratnya. Ya. Jadi kita kembali ke pembahasan tadi, ya. Hukum haji tanpa mahram bagi seorang wanita telah dibahas oleh para ulama, sah hajinya. Hanya saja dia athimah, dia berdosa. Kemudian disebutkan di sini, li'annahu la yajuzu laha as-safaru lil haji wala li ghairihi biduni mahramin. Karena sesungguhnya tidak boleh bagi seorang wanita untuk safar, ya, baik safar untuk haji ataupun yang lainnya, safar secara umum tanpa mahram, ya, keluar rumah tanpa mahram. Karena seorang wanita keluar rumah itu membuat fitnah, ya, membuat fitnah, ya. Oleh sebab itu perempuan harus berhati-hati. Jangankan keluar rumah untuk berbelanja atau ke mall atau ke tempat-tempat wisata, tempat keramaian-keramaian, ke masjid saja dibahas oleh para ulama, ya, dibahas oleh para ulama. Seorang wanita yang ingin ke masjid, sholat jamaah ke masjid ini untuk ibadah, ya, itu saja disarankan oleh para ulama untuk, ya, sholat di rumah, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wabuyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Walaupun seorang laki-laki, seorang suami tidak boleh menghalangi anaknya sholat ke masjid, seorang anak perempuan. Tapi dengan syarat yang disebutkan oleh para ulama. Boleh seorang perempuan sholat di masjid, tapi ya, tidak menimbulkan fitnah. Dia harus memiliki mahram, tidak memakai wangi-wangian yang bisa menimbulkan fitnah, terjaga di masjid tersebut, ya, boleh dia ke masjid. Itu pun tidak wajib, ya. Yang bagus, yang lebih baik, dia sholat di rumahnya. Ini ya ke masjid. Ya, lebih-lebih kalau sekedar ke warung misalnya, atau ke pasar misalnya, atau ke kondangan misalnya, atau arisan sama teman-temannya. Ya, ini mimbab nasihah, karena sudah banyak sekali nasihat yang disampaikan oleh asatidah, itu juga para ulama, ya, tidak kurang nasihat, ya, tinggal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yaumil akhir antusafira safaran yakunu thalasata ayyam fasa'idan illa wa ma'aha abuha au ibnuha au zawjuha au akhuha au dhu mahramin minha. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Tidak halal, tidak boleh, ya, haram hukumnya bagi seorang wanita, ya, umum, ya, apakah dia sudah besar, ya, ataukah ibu-ibu masih gadis atau terserah, ya, wanita secara umum. Tidak boleh seorang wanita yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir untuk dia melakukan safar, ya, 3 hari atau lebih 3 hari kecuali bersama kecuali bersamanya adalah ayahnya atau anak laki-lakinya. Ingat, ini anak laki-laki yang jadi mahram, ya. Atau suaminya, atau saudara laki-lakinya, atau dzu mahramin minha, atau mahram baginya, ya. Jadi tidak boleh seorang wanita, haram hukum asalnya wanita itu keluar rumah kecuali bersama mahram, ya. Nah, kalau ada mahram boleh, ya, boleh baginya untuk keluar rumah. Begitu juga untuk safar, baik safar haji ataupun safar ke daerah lain. Nah, jadi jelas dalam hadis ini larangan untuk seorang wanita, ya, haji tanpa mahram. Hanya saja telah kita sebutkan, ya, na'am, syarat mahram bagi wanita ini telah disebutkan oleh para ulama, ini bukan termasuk syurutus shihha, syarat sahnya haji. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan, syarat sah haji itu disebutkan oleh sebagian para ulama ada dua dari lima syarat yang telah kita sebutkan. Islam, kemudian yang kedua berakal. Oleh sebab itu, ya, kalau ada seorang tidak terpenuhi syarat yang ketiga, keempat, kelima, tetap sah hajinya. Ya, tetap sah hajinya. Begitu juga seorang perempuan yang haji tanpa mahram. Karena ya syarat, ya, mahram di sini bukan termasuk syarat shiha. Dan juga dalam hadis ini, ya, na'am, larangan keluar rumah ini secara umum. Ya, tidak hanya 3 hari atau lebih dari 3 hari. Ya, hadis ini disebutkan keumuman, bukan berarti kurang dari 3 hari boleh. Ya, jangan sampai hadis ini dipelintir. Ya, hadis tersebut kan lafadznya kan 3 hari atau lebih 3 hari. Berarti kalau kurang dari 3 hari boleh, ya kan? 2 hari misalnya, sejam, atau safar ke Bontang cuma 2 jam. Ya, ketika ditanya, ya, mana dalilnya katanya? Ya, mana dalilnya kalau safar kurang dari 3 hari itu haram? Kan hadisnya untuk 3 hari atau lebih 3 hari misalnya, kalau ada perempuan ngeyel, ya. Ya. Nah, hadisnya kan 3 hari. Ya, atau lebih 3 hari. Ana cuma safar 1 jam atau 2 jam, sehari 2 hari. Berarti tidak masuk. Ya. Nah, maka yang seperti ini tidaklah benar. Ya, termasuk juga na'am safar sehari, 2 hari, sejam, 2 jam, ya, tanpa mahram. Lebih-lebih 3 hari atau, ya, lebih 3 hari. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lirrajul alladhi qala. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang dia mengatakan, inna imraati kharajat hajatun. Kata orang ini dalam sebuah hadis disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya aku memiliki seorang istri, kharajat hajatun, ya, dia keluar ingin menunaikan haji. Wa inni iktatabtu fi ghazwati kadha. Dan sesungguhnya aku telah terdaftar, ya, dalam perang ini. Jadi orang ini, sahabat ini, ya, telah terdaftar namanya di sebuah pasukan perang, siap perang, dalam keadaan istrinya mau berhaji. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut, pada sahabat tersebut? In tolik fahujja ma'ha. Kembalilah engkau dan berhajilah bersamanya. Maka jelas juga hadis ini bahwasanya di antara syarat, ya, bagi seorang wanita tak kalah ingin berhaji adanya mahram. Hanya saja telah kita sebutkan syarat ini bukan syurutus shiha. Bukan syarat shiha, syarat sahnya haji. Ya, ini syarat wujub. Ya, adapun syarat shiha itu hanya dua. Fa idza hajjat biduni mahramin fa hajjuha sahihun wa takunu asimatan. Maka apabila perempuan tersebut dia berhaji tanpa mahram, maka hajinya sah sebagaimana telah kita sebutkan. Kenapa sah? ya, padahal syaratnya tidak terpenuhi. Setelah kita sebutkan, ya, na'am, adanya mahram ini bukan syurutu siha, bukan syarat sahnya haji. Syarat sahnya haji dari lima syarat yang telah kita sebutkan hanya dua, al-islam wal akal. Oleh sebab itu, kalau tidak terpenuhi buluh, al-hurriyah, al-istita'ah, begitu juga sebagian menambahkan syarat yang keenam, mahram bagi seorang wanita, kalau tidak terpenuhi tetap dia memaksakan haji, maka hajinya sah. Ya, hajinya sah. Nah. Watakunu athimah, dan dia berdosa. Ya, bagi seorang wanita yang memaksakan haji tanpa mahram. Kita masuki masalah yang kelima. Alhamdulillah selesai. Lima syurutul hajj. Yang kita ulangi, yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal, ketiga baligh, yang keempat merdeka, yang kelima adalah istita'ah, mampu. Dan mampu di sini telah kita bahas khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan mampu di sini adalah mampu dari segi harta dan juga memiliki kendaraan yang bisa menyampaikan dirinya ke Mekah dan mengembalikannya ke daerahnya. Sebagian lagi menambahkan ya, mampu di sini tidak hanya dia mampu harta dan memiliki kendaraan yang bisa menyampaikan dirinya ke Mekah, ya, mampu di sini juga termasuk di dalamnya adalah mampu fisik, jasmani, ya, harta dia ada, modal haji dia ada, fisiknya ada, maka wajib baginya haji. Kita masukin masalah yang kelima. Al-masalatul khamisah, masalah yang kelima atau poin yang kelima, hukmul umrah wa adillatu dzalika, hukum umrah dan dalil tentangnya. Disebutkan oleh mu'alif di sini, tajibul umrah 'alal mustati'i marratan wahidah fil umur. Umrah itu wajib hukumnya bagi seorang yang mampu satu kali dalam seumur hidup. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji, ini amar perintahnya, konteksnya amar. Sebagaimana yang telah antum ketahui, al aslu fil amar yufidul wujub. Hukum asal perintah itu adalah wajib. Ya. Sampai ada pemaling-pemalingnya yang menjadikan dia sunnah. Ya, wal umrata lillah, dan sempurnakanlah umrah tersebut. Ya, maka dari dalil ini sebagian para ulama beristidlal bahwasanya umrah itu seperti haji, hukumnya wajib. Hanya saja ini khilaf. Ya. Hakikatnya ini khilaf di kalangan para ulama tentang hukum umrah. Adapun haji tidak khilaf. Ya, sepakat para ulama bahwasanya haji itu wajib. Ya, sekali seumur hidup. Adapun umrah ini khilaf. Sebagian para ulama mereka berpendapat wajib bagi yang mampu. Ya, satu kali seumur hidupnya. Sebagian mengatakan walaupun dia mampu hukumnya sunnah. Ya, dia tidak umrah langsung haji boleh. Ya, dia tidak umrah langsung haji boleh. Jadi hukum umrah ini khilaf. Ya, sebagian para ulama berpendapat wajib, sebagian berpendapat sunnah. Ya, ahsan dijamak. Kalau seorang memiliki dana yang besar, dia kaya, uang melimpah, ya, mampu untuk umrah dan haji, ahsan dijamak. Ya, sambil menunggu haji, dia umrah terlebih dahulu. Kalau uangnya banyak, ya, kalau betul-betul tidak ada, ya dia milih. Ya, dia milih. Yaitu berhaji, minimal dia berhaji. Kemudian dalil yang berikut yang disebutkan oleh mu'alif di sini, ya, mu'alif di sini berpegang ya dengan pendapat na'am bahwasanya umrah itu adalah wajib. Pada hakikatnya ini khilaf. Ya, khilaf di kalangan para ulama tentang hukum umrah. Sebagian na'am menghukumi wajib, sebagian sunnah. Dalil yang berikut yang dibawakan mu'alif di sini bahwasanya umrah itu, ya, ini versi mu'alif ya. Nah, kita bacakan versi mu'alif pada buku ini. Dalil yang berikutnya bahwasanya umrah itu wajib, walikaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyata. Lamma sa'alathu Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, tatkala Aisyah radhiyallahu anha istri beliau bertanya kepada beliau, hal ala nisa'i jihadun, apakah ada kewajiban jihad bagi seorang wanita? Dia beliau mengatakan, qala na'am, iya, alaihinna jihadun la qitala fih, iya, ada jihad yang wajib atas wanita tetapi tidak ada pembunuhan di dalamnya. Apa itu? Al-hajj wal umrah, yaitu haji dan umrah. Nah, maka hadis ini dibawa oleh sebagian para ulama seperti mu'alif di sini, bahwasanya ya umrah itu seperti haji, hukumnya wajib. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Razin, ya lama sa'alahu anna abahu la yastati'u al-hajj. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat berkunya dengan Abu Razin, tatkala beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ayahnya tidak mampu berhaji wala al-umrah, dan juga tidak mampu umrah wala dhu'ni, yakni tidak mampu safar. Ya, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat beliau kepada sahabat tersebut, hujja an abik wa'tamir, hajikanlah untuk bapakmu dan berumrohlah. Ya, maka dari hadis ini sebagian para ulama beristidlal bahwasanya umrah itu seperti haji, ya, wajib hukumnya. Dan dari hadis ini juga diambil faedah boleh membadalkan haji, seperti kisah ini. Ya, ada seorang sahabat, orang tuanya tidak mampu haji dan umroh, ya, tidak mampu safar, ya, mungkin sudah tua mungkin, atau sakit atau yang semisalnya. Sebagian para ulama membolehkan untuk dibadalkan, ya, dibadalkan, ya, digantikan dengan orang yang bisa menghajikannya, tapi dengan syarat orang yang membadalkan haji tersebut pernah haji dan yang dibadalkan hanya satu orang, ya, dia pernah haji. Ya, seorang anak misalnya mau menghajikan orang tuanya yang tidak mampu lagi haji, mungkin sudah lumpuh atau sakit menahun, ya, atau mungkin sebelum sempat haji orang tuanya sudah meninggal dan berwasiat, ya, maka boleh bagi anaknya atau keluarganya menghajikannya atau orang lain, tapi dengan syarat dia pernah haji. Ya, tidak sah atau tidak boleh seorang yang menghajikan orang membadalkan haji dalam keadaan dia belum haji, karena hukum haji itu wajib terlebih dahulu untuk dirinya. Adapun membadalkan orang itu sunnah. Ya, kemudian diantara syarat badal berikutnya, yang dibadalkan hanya satu orang. Ya, karena badal ini menjadi bisnis sekarang ini. Ya, dan sudah dari dulu. Ya, sudah bisnis sebagian oknum. Ya, jadi dia menerima badal haji. Ternyata yang dibadalkan itu bukan hanya satu orang, bisa 10 orang. Antum bayangkan, ya. Ya, badalkan itu rata-rata dibayar, dikasih. Ya. Jadi ini ada sebagian yang tidak amanah. Ya, atau mungkin dia jahil, atau mungkin dia dapat fatwa yang sesat, yang menyimpang, atau mungkin karena hawa nafsu dia membadalkan banyak orang, padahal satu orang membadalkan satu. Itu hukumnya. Ada sebagian oknum, ya, yang membadalkan lebih dari satu. Ya, dia membadalkan 10 orang. Antum kalikan aja. Ya, semisal dia membadalkan orang dikasih uang misalnya 1.000 rial. 1.000 rial itu kalikan aja. Kalau sekarang misalnya 3.500, 3.500. Kalau dia membadalkan 10 orang jadi berapa? 10.000 rial. Jadi berapa juta? 35 juta dia dapat duit. Tapi jangan diamalkan ini, ya. Ya. Ini sekedar untuk melihat kenyataan yang ada. Ya, sebagian yang menyalahgunakan ini, yang tidak amanah. Dia membadalkan bukan hanya satu orang. Ya, ada seorang ini si A pengen badalkan, dia terima. Si B pengen badalkan sama dia terima. Si C dalam keadaan si A, si B, si C ini mungkin tidak tahu kalau dia itu sudah ada yang bakal dibadalkannya. Karena memang dia sengaja, dia terima semua. Lu bayangkan kalau 10 orang, banyak kan? Ya, bisnis. bisnis badal namanya. Kalau haji itu masya Allah banyak bisnis, ya, bisnis cukur untuk tahalul. Ada orang haji sambil bisnis, ya, naam, ya, terutama bisnis badal, ya. Kalau musim haji ini jamur banyak. Oleh sebab itu kalau kita ingin mencari orang yang ingin membadalkan orang tua kita, carilah yang amanah, carilah yang amanah, yang mungkin dia ya talibul ilmi, ya, mengerti hukumnya, dia amanah, kita percaya, ya. Yang lebih bagus ya keluarga sendiri yang pernah haji. Tapi kalau tidak ada, kita cari orang lain. Tapi betul-betul yang dicari ini amanah, ya, jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan kita naam ya memberikan badal kepada orang yang tidak amanah. Allah ta'ala bisawab. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Wa arkanuha salasah. Nah, kita masuk pembahasan berikutnya setelah kita menyelesaikan syarat ya haji, begitu juga hukum umrah. Yang berikutnya adalah rukun umrah, rukun haji. Ya, begitu juga termasuk rukun umrah ini. Naam. Nanti ada juga tambahan untuk rukun haji. Ya, ada 4. Ya, di sini sebutkan wa arkanuha salasah. Rukun umrah itu ada 3. Kalau haji ditambah 1, 4. Ya, yaitu tawaf, ziarah. Yang pertama adalah al-ihram. Ini masuk juga umrah haji, rukun ini masuk al-ihram. Jadi pertanyaan apa itu ihram? Nanti akan ada pembahasannya. Ya. Ini masuk dengan ihram adalah niatul hajj wa qasduhu. Niat haji atau niat umrah itu namanya ihram. Ya. Ihram itu maksudnya dia berniat untuk haji. Ya. Atau niat umrah itu namanya ihram. Dan ihram ini harus di miqat. Dan hukumnya wajib, nanti akan disebutkan. Ya, miqat, baik miqat zamaniyah dan miqat makaniyah. Seorang yang ihram niat haji itu harus dimulai di miqat. Di tempat-tempat haji dan setiap daerah itu memiliki miqatnya masing-masing, atau orang yang melewati daerah tersebut dia harus mulai niat haji atau niat ihram itu dari situ. Ya. Mulailah dia melepaskan pakaian-pakaian berjahit. Ya, dia harus memakai pakaian umroh. Ya, semua kewajiban semua dia harus kerjakan, semua larangan-larangan yang tadi boleh dikerjakan sebelum ihram, setelah di miqat, setelah dia ihram di miqat harus ditinggalkan larangan-larangan. Nah, seperti memakai minyak wangi dan yang semisalnya. Nanti ada larangan-larangan ihram. Jadi ihram ini yang dimaksud adalah niat umroh atau niat haji, itu namanya ihram. Kemudian rukun umroh berikutnya termasuk juga rukun haji adalah wat-tawaf. Ya, tawaf. Tawaf ini rukun. Jadi ini juga termasuk yang harus antum ketahui tak kala ingin umroh atau haji. Di samping syarat, yang kedua rukun. Mana saja rukun? Karena rukun ini terkait dengan sah atau tidaknya ibadah. Ya, antum tidak menunaikan rukun haji atau rukun umroh, maka haji antum, umroh antum tidak sah. Ya, rukun yang kedua dari rukun umroh dan haji adalah tawaf. Ya, ya tawaf di Ka'bah. Ya, sebanyak 7 putaran, 7 kali. Ya, dimulai dari ya Hajar Aswad. Ya, dengan mencium kalau bisa, mencium Hajar Aswad. Ya. Kalau tidak bisa dengan menyentuhkan tangan ke Hajar Aswad, kemudian menciumkannya ke mulut. Kalau tidak mampu mengisyarahkan dari jauh. Ya, mengisyarahkan dari jauh. Ya, dengan bismillah Allahu Akbar. Ya, diisyarahkan dari jauh. Karena sangat sulit ya untuk kita mencium Hajar Aswad. Itu bisa taruhannya nyawa. Ya, taruhannya nyawa orang ya pengen cium itu semua pengen cium. Ya, tidak lagi permisi-permisi, tidak ada yang namanya permisi om, permisi bu, tidak ada, saling dorongan, dorong sana, dorong sini, ya. Kalau apalagi orang Indonesia kecil-kecil, ya, nah, bisa terlempar kita, ya. Oleh sebab itu daripada kita dorong orang, dorong itu kan haram hukumnya, menyakiti perasaan, mencium Hajar Aswad sunnah, Ya, oleh sebab itu sebagian para ulama menasihatkan lebih baik kita isyarah dari jauh daripada kita terjatuh ke dalam keharaman. Ya. Nah, karena ada sebagian memaksakan, ya tahan dia dorong-dorongan. Dan bahkan ada jasa juga, jasa bodyguard namanya, bodyguard untuk cium Hajar Aswad. Jadi yang lain dihalangi, ya, untuk dia lewat. Ini ada juga, ya, ini ada juga orang yang naam berkecimpung di haji dan umroh paham masalah ini. Ya, ada khusus bodyguard, jadi dia dikawal. Ya, tapi yang dorong orang juga, orang lain didorong. Nah, ya, ini haram hukumnya. Ya, jadi yang kedua adalah tawaf. Ya, tawaf di Ka'bah ini rukun. Ya, ini harus ada melakukan. Ya, tidak sah haji tanpa tawaf. Ya, yang ketiga adalah sa'i. Ya, sa'i berjalan cepat dari Bukit Safa wal Marwah. Ini dekat sekali dengan Ka'bah itu. Ya, tapi jangan antum bayangkan sa'i ini seperti zamannya Rasul. Ya, kita naik bukit. Enggak. Sekarang ini Bukit Safa Marwah itu sudah dipotong. Ya, sudah dipotong sudah. Sudah masuk Masjidil Haram. Jadi ya, bisa lantai yang pertama, bisa dua, lantai yang kedua. Enak sekarang. Ya, paling ya, naik sedikit, bukitnya tinggal disisakan sedikit aja. Ditutup dengan ya kandang dengan kaca kelihatan. Ya, jangan dikirakan bukit berarti tinggi sekali, enggak. Sudah dipotong bukitnya. Ya, enak. Ya. Naam. Nah, sa'i ini ya termasuk rukun. Jadi tidak sah haji seorang tanpa daripada sa'i. Ya. Naam. Adapun haji ada tambahan di samping sa'i. Ya, ada tambahan ya rukun yang lain. Ya. Dari rukun-rukun ya. Naam haji yaitu wukuf bi Arafah. Ya, rukun haji ada tambahan, kalau umroh ada tiga. Ya, kalau umroh itu tidak ada wukuf. Ya. Enggak ada wukuf kalau umroh. Ya, tidak ada juga mabit di Mina, bermalam di Mina, tidak ada mabit di Muzdalifah. Ya, tidak ada melempar jamarat. Ini enggak ada kalau umroh. Umroh itu enak. Paling 3 jam selesai. Ya. Antum ihram dari Miqat, hitari Ka'bah, ya sa'i dari Bukit Safa Marwah 7 kali, tahallul selesai. Ya, itu umroh. Paling 3 jam. Ya, mengitari Ka'bah itu paling berapa? Taruhlah sejam, sejam setengah. Ya. Nanti ngitari Bukit Safa wal Marwah. Ya, nanjak Bukit Safa Marwah, daki Bukit Safa Marwah 7 kali. Selesai. Paling berapa? Kalau sa'i lebih cepat. Kalau sa'i lebih cepat. Dari Safa Marwah 1. Ya, Marwah ke Safa 2. Hitungannya seperti itu. Tapi kalau tawaf itu harus muter dulu. Ya, baru terhitung sah 1. Dari Hajar Aswad ketemu ke Hajar Aswad lagi baru 1 kali. Ya. Biasanya tawaf yang lebih lama. Ya, tawaf yang lebih lama. Ya. Nah, daripada sa'i. Kita kembali ke pembahasan tadi. Jadi untuk rukun haji ada ketambahan wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah ini ya itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Pada tanggal 9 Dzulhijjah dan disunahkan masuk ke Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah itu setelah tergelincirnya matahari setelah salat duhur. Dan keluar dari Arafah itu setelah terbenamnya matahari waktu maghrib. Ya, waktu maghrib keluar dari Arafah. Dan sholatnya nanti diakhirkan. Jamak takhir di Muzdalifah. Ya, sholat maghrib dan isya. Tidak sholat di Arafah. Tapi diakhirkan. Ya. Paham insya Allah ya. Jadi ini untuk rukun haji dan umroh. Ya. Untuk rukun haji dan umroh secara umum al-ihram wa tawaf wa sa'i. Hanya saja untuk haji ada ketambahan al-wukuf bi Arafah. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah karena ini rukun. Ya, seperti seorang salat. Ya, disebutkan adalah warka'u ma'arroki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk, menunjukkan bahwasanya rukuk itu adalah rukun, ya. Bukan berarti hanya rukuk saja rukun sholat, tidak, ya, menunjukkan rukun yang paling penting. Begitu juga haji, ya, rukun yang paling penting adalah wukuf di Arafah. Wallah ta'ala miswab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang karena sudah masuk waktu isya. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.